Thumma amma ba'd. Ayuhal muslimun yarhamukumullah. Banyak di antara manusia meyakini bahwasanya yang namanya fitnah adalah perkara yang tidak mengenakkan semata. Tetapi dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah menegaskan bahwa yang namanya fitnah, yang namanya ujian itu bisa berupa kebaikan maupun keburukan. Karena itu bagi siapapun yang mendapatkan kebaikan, kenikmatan, ingat itu juga fitnah. Dan siapapun yang mendapatkan kesengsaraan, itu juga fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah," dan kami menguji kalian dengan keburukan maupun kebaikan sebagai fitnah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fitnah, ujian dan cobaan, ma'asyiral muslimin? Jawabannya ada dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasibannasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Ahasibannas, apakah manusia mengira? Ayyutraku ayyakulu amanna, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengucapkan kami telah beriman, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, kata Allah. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka terbukti jelas mana orang-orang yang jujur, mana orang-orang yang benar. Wala ya'lamannal kadzibin, dan menjadi jelas pula mana orang-orang yang berdusta. Jadi yang namanya ujian ini, ma'asyiral muslimin, untuk menguji jiwa kita, untuk mensucikan jiwa kita, dan untuk membuktikan mana yang mukmin sejati, mana yang kafir dan mana yang munafik. Untuk fitnah ini bermacam-macam, ma'asyiral muslimin. Ada yang namanya fitnah itu pada harta dan jabatan. Kadang-kadang fitnah itu terjadi pada istri dan anak-anak. Dan kadang-kadang fitnah itu terjadi pada kezaliman manusia. Untuk fitnah yang terjadi pada harta, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah 75-76. Allah mengatakan, "Falamma atahum min fadlih." Allah mengatakan, "Wa minhum man ahadallah," di antara mereka ada yang berjanji. Berjanji kepada Allah, "La in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin." Kalau Allah memberikan kepada kami harta, memberikan kepada kami sebagian dari keutamaannya, pasti kita akan bersedekah dan kita akan menjadi orang-orang yang saleh. Bersumpah kepada Allah seperti itu, ma'asyiral muslimin. Kata Allah, "Falamma atahum min fadlihi," tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepadanya anugerahnya, "Bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun," rupanya mereka bakhil, pelit, dan malah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia itu lebih baik miskin daripada kaya. Karena ketika kaya semakin sombong sebagaimana Abu Jahal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Manusia itu melampaui batas ketika merasa dirinya serba kecukupan. Kadang-kadang orang itu lebih baik miskin daripada kaya. Karena ketika kaya rupanya hartanya itu mendorong dia bermaksiat, bermaksiat dan bermaksiat. Tetapi ketika dia miskin, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun yarhamukumullah. Kadang-kadang ketika mahasiswa orang itu suka iktikaf, suka tilawatul Quran, tetapi ketika lulus dan menjadi pegawai, ketika harta sudah banyak, lupa yang namanya iktikaf. Lupa yang namanya tilawatul Quran, lupa yang namanya infak tiap hari. Tetapi yang malah dilakukan adalah kebalikannya, sering begadang dalam kemaksiatan, sering safar untuk bermaksiat, dan sering berkumpul dengan orang-orang yang juga melakukan kemaksiatan. Ini adalah fitnah pada harta. Sementara fitnah pada jabatan sama, ma'asyiral muslimin. Bahkan fitnah pada harta dan jabatan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhibani ja'iani ar-ursila fi ghanam." Tidaklah dua serigala lapar yang dimasukkan ke dalam kandang kambing bi afsada lil mar'i min hirsihi lil mali wa syarafi lidini. Tidaklah dua serigala lapar yang dilepaskan pada kandang kambing, tidaklah keduanya lebih merusak pada seseorang daripada ketamakannya terhadap harta maupun terhadap jabatan. Ayuhal muslimun yarhamukumullah. Jabatan bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang lemah iman, fitnah yang sangat luar biasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari fitnah jabatan yang tidak bisa kita gunakan dalam kebaikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwai orang-orang kafir yang mereka memiliki pangkat-pangkat tinggi, mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, kami tidak mau duduk dengan kamu selama sahabat-sahabat kamu yang rendahan menurut mereka masih duduk bersamamu, seperti Bilal, seperti Ammar bin Yasir, seperti Khabbab bin al-Arab dan lain sebagainya." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menuruti pernyataan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Wasbir nafsak, persabar dirimu wahai Muhammad. Ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi, persabar dirimu wahai Muhammad, duduk bersama orang-orang yang senantiasa mengingat Allah pada waktu pagi dan petang. Yuriduna wajha, yang mereka melakukan itu hanya menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du aynaka anhum, sekali-kali jangan palingkan kedua matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Dan di antara perhiasan kehidupan dunia pada ayat ini adalah jabatan, ma'asyiral muslimin. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan pernah patuhi, taati orang yang kami palingkan hatinya dari berzikir kepada kami. Wa kana amruhu furuta, dan adalah setiap perkaranya sia-sia selalu. Ayuhal muslimun yarhamukumullah. Kadang orang ketika merasa pangkatnya tinggi tidak mau duduk kepada orang-orang fakir miskin padahal mereka soleh, hanya karena jabatan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhibani ja'iani," tidaklah dua serigala lapar, "ursila fi ghanam," yang dilepaskan pada kawanan kambing, "bi afsadanil mar'i min hirsihi lil mali wa syarafi lidini," tidaklah keduanya lebih merusak bagi seseorang dibandingkan ketamakannya untuk mendapatkan harta dan jabatan. Kemudian ayuhal muslimun yarhamukumullah, fitnah lainnya adalah fitnah istri dan anak-anak. Dalam surat At-Taghabun Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Innama amwalukum wa inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Inna min azwajikum," sesungguhnya sebagian istri-istri kalian, "wa auladikum," dan anak-anak kalian, "aduwwan lakum," adalah musuh bagi kalian, "fahdharuhum," maka waspadailah mereka. Kadang-kadang seseorang asalnya istiqomah, kadang-kadang seseorang asalnya amanah, tetapi ketika dia punya istri, maka dia menjadi koruptor karena istri mendorong dia untuk senantiasa mencari harta yang haram. Kadang-kadang orang menjadi murtad gara-gara mentaati istrinya, dan anak-anak juga demikian, ma'asyiral muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-auladu majbalatun wa mabkhalatun wa mahzanah." Anak-anak itu majbadah, menjadi sumber kepengecutan. Karena orang, karena saking cintanya kepada anak, dia pun pengecut dan tidak berani berjihad. Mabkhalah, menjadi pelit. Karena dia punya anak, seorang ayah akhirnya malas berinfak demi anaknya. Dan disebut dengan mahzana, karena kadang seseorang fokus, stres, sedih karena anaknya sakit. Bahkan dikatakan para ulama, anak juga majhalah, penyebab kebodohan, karena saking cintanya seseorang kepada anak, dia pun meninggalkan taklim. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, ini adalah beberapa fitnah yang sering terjadi di antara kita. Siapapun pasti tertimpa fitnah ini. Bagaimana kita harus lepas dari fitnah-fitnah tadi, ma'asyiral muslimin? Pertama kali adalah harus berpegang teguh kepada kitabullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, kitab Al-Qur'an ini, la raiba fihi, tiada keraguan di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari kita senantiasa meningkatkan dan menyemangati diri kita untuk senantiasa thalabul ilmi, senantiasa mempelajari Al-Qur'an, senantiasa mempelajari hadis, karena di sanalah terdapat petunjuk. Kata Allah taala, "Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa." Katakanlah, Al-Qur'an itu bagi orang-orang yang beriman adalah petunjuk dan obat. Obat dari segala penyakit hati maupun non hati. Marilah kita ma'asyiral muslimin mempelajari hadis, mempelajari Al-Qur'an, karena di sanalah petunjuk itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fiikum amrayn," saya meninggalkan kepada kalian dua perkara. "Lan tadhillu ba'di," kalian tidak akan tersesat setelahku. "Ma in tamassaktum bihima," selama kalian berpegang kepada keduanya, "kitaballah wa sunnata rasulih," yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an, siapapun yang senantiasa mempelajari hadis, pasti akan mendapatkan petunjuk dan hal itu akan menyampaikannya kepada surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim al-jalil li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, kalau perkara pertama yang menyelamatkan seseorang, yang menjadikan seseorang senantiasa istiqomah dalam beragama adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis, yang kedua adalah senantiasa ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang senantiasa menetapi ibadah yang wajib, Allah pasti menjaganya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Siapapun yang senantiasa menjaga Allah, ma'asyiral muslimin, menjaga Allah adalah dengan menetapi ibadah, menetapi zikir, menetapi ketaatan. Ketika datang badai fitnah, Allah menyelamatkannya sebagaimana menyelamatkan Nabi Yusuf dan sebagaimana menyelamatkan Nabi Yunus ketika beliau berada dalam perut ikan. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah, dan tiada perkara yang paling aku cintai yang digunakan hambaku mendekatkan diri kepadaku daripada ibadah-ibadah yang wajib. "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah nafilah sampai saya mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, ketika aku sudah mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, saya menjadi pendengaran yang dia gunakan mendengar. Wa kuntu wa basarahu alladhi wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku menjadi pendengaran dan aku menjadi penglihatan yang dijadikannya melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, aku menjadi tangan yang digunakannya memukul. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan menjadi kaki yang digunakannya berjalan. Maksudnya adalah ketika dia menjaga Allah, maka Allah menjaga telinganya dari segala yang haram. Allah menjaga matanya untuk memandang yang haram. Allah menjaga tangannya untuk mengambil sesuatu yang haram. Dan Allah menjaga kakinya untuk melangkah kepada perkara-perkara yang haram. Jadi ibadah ma'asyiral muslimin sangat menjadikan seseorang istiqamah ketika badai fitnah mengguncang. Yang berikutnya adalah berdoa. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang maksum, ketika sujud beliau mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, padahal beliau Rasulullah, maka bagaimana dengan saya dan kita semua? Kadang-kadang kita berada dalam tempat yang iman menjadi lemah, ma'asyiral muslimin. Kadang-kadang kita enggak punya teman di sana, tetapi dengan doa rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, maka Allah pun menyelamatkan kita. Dan yang ketiga, sebetulnya masih banyak, tapi di sini kami menyebutkan tiga saja, adalah senantiasa berkumpul dengan orang-orang saleh. Orang saleh senantiasa tawasau bil haqqi wa senantiasa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang saleh senantiasa mengingatkan temannya, mengajak temannya kepada kebaikan, dan ketika temannya tidak ada dia mendoakan. Makanya Allah berfirman, berpesan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, wasbir nafsaka, persabar dirimu. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, untuk bergaul senantiasa bersama orang-orang yang selalu mengingat Rabb-nya setiap pagi dan petang. Yang mereka lakukan itu yuriduna wajha, hanya menginginkan wajah Allah Ta'ala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya, dan jangan pernah meninggalkan mereka karena kamu menghendaki perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, dan jangan pernah menturuti, jangan pernah mentaati orang-orang yang kami palingkan hatinya dari mengingat kami, serta urusannya senantiasa sia-sia. Sia-sia di sini ma'asyiral muslimin, enggak peduli yang dia makan, harta halal atau haram, enggak peduli sudah sholat atau belum, enggak peduli apakah dia sudah berbuat amar ma'ruf nahi munkar kepada keluarganya atau belum. Inilah ma'asyiral muslimin, tiga perkara yang mudah-mudahan kalau kita menetapi tiga perkara tadi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang teguh meski badai fitnah mengguncang. Ini saja khutbah kita siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya pertama kali buat saya sendiri sebelum yang lainnya. Dan mari kita akhiri khutbah kita dengan doa. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabi. Wardallahumma anil khulafail arba'atir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anna ma'ahum bi rahmatika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir illahumma a'da'aka a'da'ad din wa ansur ibadakal muwahhidin wa adhil asyirka wal musyrikin. Allahumma man aradana wa aradal Islam wal muslimin bi su'in fa'ashghilhu bi nafsihi waj'al tadbirahu tadmirahu ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma wa aminna fi buyutina, Allahumma wa aminna fi awtanina, waj'al walayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya rabbal alamin. Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat

Yeah. السلام